Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله seperti yang telah disebutkan bahwa tema kajian kita pada pagi hari ini adalah generasi salaf di bulan Ramadan. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang dimaksud dengan generasi salaf adalah pendahulu umat ini, yang mereka adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pimpinannya, para sahabah, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Coba kita berusaha mengenal lebih dalam tentang generasi salaf umat ini, pendahulu umat ini, agar kita tahu seperti apa akidah, keyakinan mereka, agar kita ngerti seperti apa ibadah, akhlak dan muamalah mereka. Mengenal jalan orang-orang yang baik adalah salah satu sebab seorang bisa istiqomah lurus di atas agama Allah. Mengenal jalannya orang-orang yang baik adalah sebab seorang itu benar dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga golongan. Yang pertama adalah golongan orang yang beriman. Disebutkan sifat mereka dan nasib yang akan mereka terima. Yang kedua adalah golongan orang-orang kafir. Sifat-sifat mereka dan nasib yang akan mereka terima. Yang ketiga adalah golongan orang-orang munafik, orang-orang yang masuk dan menyelinap di tengah-tengah barisan muslimin, sholat bersama muslimin tapi hatinya bersama orang-orang kafir. Jiwanya menyatu dengan orang-orang yang memusuhi agama, meskipun lahiriahnya mereka menyatu dengan kaum muslimin. Maksud dari apa yang saya sampaikan, sangat penting bagi kita untuk mengenal jalannya orang yang baik dari jalannya orang yang buruk. Ayat-ayat yang Allah SWT turunkan, padanya ada penjelasan sabilul mu'minin dari sabilul mujrimin, jalannya orang-orang yang menyimpang dari jalannya orang-orang yang beriman, demikian pula jalannya orang-orang yang menyimpang, agar kita kenal ini jalannya orang yang baik lalu kita mengikuti, ini jalannya orang yang jelek lalu kita menghindari. Oleh karena itu dahulu sebagian ulama mengatakan bahwa manusia dalam masalah ini terbagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama, orang yang mengenal jalannya orang-orang yang baik secara rinci dan jalannya orang-orang yang menyimpang secara rinci. Ini paling topnya manusia, paling bagusnya kelompok. Dia ngerti jalannya orang-orang yang beriman, ngerti seperti apa akidah mereka, tahu seperti apa ibadahnya orang-orang saleh. Tapi juga mereka tahu jalannya orang-orang yang menyimpang. Dengan mengetahui jalannya orang-orang yang baik, seorang akan terpacu, terdorong untuk mengikuti mereka. Dengan seorang mengerti jalannya orang-orang yang menyimpang, dia akan waspada, akan hati-hati, dan akan menghindar dari jalannya orang yang menyimpang. Ini kelompok yang pertama, paling topnya manusia. Orang yang tahu jalannya orang yang baik secara rinci dan jalannya orang yang jelek secara rinci. Orang yang tahu jalannya orang-orang yang istiqomah lurus di atas agama ini dan tahu jalannya orang yang menyimpang ya dari agama ini. Kemudian kelompok yang kedua, orang yang tahu jalannya orang yang beriman, ngerti jalannya orang-orang yang baik, faham jalannya orang-orang yang solih, tapi dia tidak ngerti jalannya orang-orang yang jelek, tidak tahu trik-triknya orang-orang yang jahat yang menyimpang dari agama. Ini peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga, ngerti jalannya orang-orang yang jelek, tahu keyakinan, ibadah, amalan-amalan orang yang menyimpang, tapi sayangnya gak ngerti seperti apa akidahnya orang yang lurus, gak ngerti seperti apa ibadahnya orang yang solih, gak ngerti seperti apa akhlak dan kepribadian orang-orang yang istiqomah. Ini peringkat ketiga. Peringkat yang terakhir, peringkat yang paling jeleknya, orang yang tidak ngerti jalannya orang-orang yang baik dan gak ngerti pula jalannya orang-orang yang jahat. Gak ngerti seperti apa akidahnya generasi awal umat ini, gak ngerti seperti apa ibadahnya generasi awal umat ini, gak ngerti seperti apa akhlak dan muamalah generasi awal umat ini, gak ngerti tentang keyakinan-keyakinan yang kufur, gak ngerti cara-caranya ya orang-orang yang menyimpang dalam penyimpangan. Oleh karena itu, mengenal jalan kebaikan dari jalan keburukan adalah satu hal yang dituntut dalam agama ini. Makanya banyak sekali kan ayat-ayat dalam Al-Quran disebutkan tentang kisah para nabi, para rasul dengan umatnya, dan kesudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada masing-masing kelompok yang mengikuti para rasul, kesudahannya seperti ini, yang menentang para rasul akibatnya seperti ini. Itu untuk pelajaran dari kita, agar kita ngerti ini loh jalan yang baik. Meskipun awalnya sulit, meskipun awalnya dimusuhi, tapi lakon menangnya keri. Ya. Tapi orang-orang yang beriman akan ditolong oleh Allah SWT. Orang-orang yang jahat bisa jadi suatu saat di atas angin. Suatu saat mereka berkuasa dan bisa menekan orang-orang yang beriman. Tapi tunggu, agama ini milik Allah. Syariat ini milik Allah. Seperti apapun orang, ya, dengan kekuatan apapun ingin menentang syariat Allah, berarti dia akan berhadapan langsung dengan Allah. Ujung-ujungnya dia akan terkapar. Ujung-ujungnya dia akan binasa fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Generasi awal umat ini yang salih adalah teladan bagi kita dalam segala aspek kehidupan. Dahulu sebagian mengatakan al khairu kullul khairi fi ittiba'i man salaf wa syarru kullus syarri fi ibtida'i man khalaf. Kebaikan, sungguh kebaikan di saat seorang meniti, mengikuti jalannya generasi awal umat ini. Namun kejelekan, sungguh demi kejelekan, di saat yang ditiru, yang dicontoh adalah orang belakangan. Yang pendahulu kita gak pernah melakukan, ternyata dilakukan orang belakangan, itu yang ditiru. Ini kesesatan. Kalau di zaman Rasul, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, satu amalan tidak ada, kok sekarang ada? Ketahuilah bahwa itu adalah kesesatan. Karena kalau itu baik, tentu mereka orang yang paling awal. Karena generasi awal umat ini yang solih, orang yang paling semangat dalam segala kebaikan. Gak ada kebaikan apapun kecuali mereka orang yang terdepan. Tidak ada apapun dari amal kebaikan kecuali salaf umat ini, generasi awal umat ini adalah yang terdepan dalam ya segala kebaikan. Kalau ada yang mengatakan kita ini hidup di zaman modern, kita hidup di abad milenium, di era globalisasi, kok kita mau ditarik lagi ke zaman onta? Ini berarti mundur ke belakang. Mungkin ada orang yang punya anggapan seperti itu. Kira-kira seperti apa jawabannya? Pak, Bu, ketika kita mengajak Anda-Anda ini untuk mengikuti generasi ulumat ini, bukan berarti kita mengharamkan penemuan-penemuan mutakhir yang bermanfaat. Bukan berarti kita melarang ya, kemodernisasian selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Tapi yang kami maksud bahwa kami mengajak, mari kita dalam ibadah, dalam beragama, ya, mengikuti apa yang sudah dipraktekkan, dicontohkan Nabi oleh para sahabat dan generasi ulumat ini dalam beragama. Adapun dalam perkara dunia, Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih fahamlah tentang masalah, tentang perkara keduniawian kalian. Selama perkara keduniawian tadi tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, Islam tidak melarang. Ya. Islam tidak melarang. Ya. Sehingga keliru ketika ada orang memahami bahwa ketika ada ajakan, seruan, mari kita mengikuti generasi ulumat ini, dikira kita mengikuti istilahnya kalau berkendaraan dengan unta lagi. Gak boleh dengan mobil, gak boleh dengan pesawat. Ini keliru. Ya. Islam tidak melarang ya perkembangan zaman. Islam tidak melarang yang seperti itu, asalkan dimanfaatkan untuk kebaikan. Di antara ciri ibadahnya salaf umat ini, generasi awal umat ini orang yang semangat dalam ibadah, tetapi semangat yang didukung di atas ilmu. kita katakan semangat yang didukung di atas ilmu karena ada di sana. Kita melihat, kita mendengar, kita menyaksikan orang-orang yang semangat dalam ibadah, tapi sesuatu yang tidak ada tuntunannya dalam agama. Dahulu seorang penyair mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya tertolak, tidak diterima. Generasi awal umat ini dalam ibadah dan dalam beragama secara umum tidak keluar dari apa yang telah tertera dalam kitabullah, dalam Al-Quranul Karim, dan tidak keluar dari apa yang telah termaktub dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terkadang kalau kita cermati, kita amati, terkadang sederhana ya, kok puasanya cuma ini, sholatnya kok cuma ini, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, ya, sholat witir, duha, kok gak ada ya sholat nisfu sya'ban, kok gak ada ya sholat rebo wekasan, wa ila akhirih, kelihatannya sedikit, tapi ingat, yang dinilai di sisi Allah bukan sedikit banyaknya. Yang dinilai di sisi Allah adalah isabatul haq, yang mencocoki kebenaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang mencipta kematian, Allah juga yang mencipta kehidupan. Ya, ada bayi lahir, ada orang meninggal, terus seperti itu. Kita saksikan, kita dengar. Ada yang meninggal, ada yang lahir, terus seperti itu. Allah SWT yang mencipta kematian, Allah SWT yang mencipta kehidupan. Itu semua Allah jadikan sebagai ujian, sebagai ibtila, ujian siapa dari kalian yang paling baik amalannya. Allah enggak mengatakan paling banyak, karena banyak enggak jaminan diterima, tapi Allah mengatakan ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Al-Imam Fudail ibn Iyad ketika menafsirkan ayat ini, akhlasuhu wa aswabu, Allah menguji dengan itu siapa dari kalian yang paling tulus dan paling benarnya. Yang paling tulus artinya ketika seorang beramal semata-mata dia hanya mencari ridho Allah, tidak ada tujuan-tujuan duniawiyah, nggak ada keinginan-keinginan yang sifatnya kebendaan, ya semata-mata dia cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aswabuh, yang paling benarnya, yaitu yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit kita beramal, namun di atas bimbingan Nabi lebih baik ketimbang kita banyak amal, tapi tidak ada tuntunannya. Sebagian salaf dahulu mengatakan, al-iqtisadu fis sunnati khairun minal istihadi fil bid'ati. Sedikit sederhana, enggak terlalu neko-neko, tapi sesuai dengan aturan agama, sesuai dengan sunnah Nabi, ajaran Nabi, lebih baik ketimbang banyak, tapi ya tidak di atas bimbingan Nabi. Nanti pada hari kiamat, kaki para hamba tidak akan bergeser sampai ditanya tentang dua hal. Yang pertama adalah mada kuntum ta'budun. Yang kedua adalah mada ajabtumul mursalin. Siapa yang dahulu kalian sembah di dunia? Kalian ketika di dunia melakukan ketaatan ibadah ditujukan kepada siapa? Kepada Allah kah atau kepada makhluk? Hanya semata-mata mencari ridho Allah atau memang ingin mencari pujian? Mada kuntum ta'budun? apa yang dahulu kalian sembah? Itu yang pertama. Yang kedua adalah mada ajabtumul mursalin. Apa yang kalian sambutkan? Apa sikap kalian terhadap para rasul? Apakah mengikuti? Menolak? Mencontoh? Atau bahkan membuat-buat hal yang baru yang tidak dicontohkan oleh rasul? Ditanya tentang dua hal. Seperti itu penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kaki seorang hamba tidak akan bergeser nanti di yaumul qiyamah sampai ditanya tentang dua hal. Mada kuntum ta'budun wa mada ajabtumul mursalin. Apa yang dahulu kalian sembah? Artinya ketika kalian dahulu di dunia menjalankan ibadah ditujukan pada siapa? Ditujukan pada Allah atau ditujukan pada makhluk? Semata-mata mencari ridho Allah atau ingin mendapatkan pujian dan sanjungan? Kemudian kedua, seperti apa sikap kalian terhadap para rasul? Apakah ittiba, mengikut, atau justru bahkan ya menentang, mengada-adakan peribadatan agama yang tidak disontohkan para rasul, para nabi alaihimu assalatu wassalam. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan, kedatangannya adalah nikmat yang besar dari Allah untuk para hambanya. Bulan yang penuh dengan barokah. Bila seorang bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik mungkin, dengan beragam ketaatan, niscaya rahmat dan ampunan Allah sudah menunggunya. Ketahuilah bahwa Allah SWT dialah yang melebihkan sebagian hari di atas yang lainnya, sebagian bulan di atas yang lainnya. Allah yang mencipta, Allah pula yang memilih. Sebagaimana firman Allah SWT, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Rabbmu, dialah yang mencipta, dia pula yang memilih. Coba kita lihat, yang namanya para nabi, para rasul itu banyak banget. Tapi Allah pilih yang paling mulianya, yang paling utamanya adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya tempat di muka bumi ini saking banyaknya. Namun Allah pilih Mekah adalah khairu biqa'il ardi, sebaik-baik tempat di muka bumi. Allah juga telah memilih umat ini adalah umat yang paling mulia di atas umat-umat yang lainnya. Ya, mungkin ada orang yang ingin bertanya, loh, saya pernah baca kok dalam ayat bahwa Bani Israel itu umat yang paling mulia. Berarti umat ini kalah dengan Bani Israel karena Allah mengatakan wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan sesungguhnya aku telah muliakan kalian wahai Bani Israel di atas seluruh makhluk yang ada di alam ini. Jawabannya benar apa yang Allah firmankan. Bahwa Bani Israel adalah umat yang paling mulia di zaman mereka. Adapun ketika sudah diutusnya Nabi Muhammad dan muncul umat Islam yang mengikuti Nabi Muhammad, tidak ada umat yang lebih mulia dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlandaskan firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia. Tidak ada umat yang lebih mulia dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat yang amalnya sedikit tapi pahalanya banyak. Umat yang datangnya terakhir tapi umat yang pertama masuk dalam surga. Umat yang telah diringankan oleh Allah lebih daripada umat-umat sebelumnya. Nah ya, dahulu umat sebelum kita kalau puasa, orang kalau tidur di malam puasa itu gak boleh makan. Kalau sudah tidur gak boleh makan. Kalau di tengah-tengah umat ini malah disyariatkan sahur. Bahkan sahur yang paling bagus adalah menjelang datangnya subuh. Dulu ya, umat-umat sebelum kita, orang Yahudi misalnya, memberlakukan istrinya haid, ya sedang datang bulan, itu istrinya dibuatkan tempat di luar rumah kayak kandang kambing, ditaruh di situ. Enggak mau tidur bareng dengan istrinya sedang haid, enggak mau makan bareng dengan istrinya sedang haid. Kaum Nasrani sebaliknya, naudzubillah, menghubung istrinya dalam keadaan haid. Adapun Islam adalah umat, kaum muslimin adalah umat yang pertengahan. Wanita haid tidak harus dijauhi. Tubuhnya tidak najis, tapi tidak boleh dihubungi karena tempat yang keluar darinya darah haid itu najis. Jadi beda sekali. Jadi umat ini umat yang Allah SWT lebihkan dari umat-umat yang lainnya. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nanti di sela-sela pembahasan kita tentang salaf di bulan Ramadan akan kita ketahui bersama bahwa salaf umat ini mereka sederhana dalam ibadah, tapi benar-benar di atas bimbingan. Dan ini pentingnya kita mengenal ibadah mereka. Karena apa dengan seorang itu memberat-beratkan diri dalam ibadah, kemudian pahalanya semakin banyak? Belum tentu. Apa karena sholat subuh 2 rakaat terlalu ringan, ah sudah tak tambah 2 rakaat sehingga 4 rakaat berarti pahalanya ditikelkan, dilipatkan? Tidak. Bukan ditikelkan, bukan dilipatkan, enggak sah. Sholat subuh kok 4 rakaat. Ya kan? Kenapa enggak sah? Karena Rasul mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kadang ada anggapan di tengah masyarakat ketika kita mengingatkan, ya Bapak Ibu, kita cukuplah dalam ibadah itu niru Rasulullah, ya enggak usah kita nambah-nambahi apa yang Rasul itu sudah contohkan. Ya. Nanti ibadah kita enggak diterima kalau itu nambah-nambahi. Ada yang protes. Kamu bisanya ya membatal-batalkan ibadah orang. Kalau Allah berkehendak menerima amal kami, apa kamu bisa menolak? Kita katakan, kalau Allah ingin menolak amalan Bapak karena tidak sesuai dengan tuntunan agama, apa ada yang bisa nerima? Ketika kita mengatakan ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi tidak diterima, bukan dari diri kita. Siapa kita bisa katakan diterima gak diterima? Yang mengatakan Rasulullah. Rasul saya dan Rasul kamu sama. Rasul mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintah contoh dari kami, maka itu tertolak. Dan ingat, yang namanya pahala tidak harus ya sesuatu yang abot, tidak harus sesuatu yang berat ya. Kadang ada orang puasa mutih, kadang ada orang ya dia sholat ngedur, sholat malam gak pernah tidur, siang hari puasa terus. Apa yang seperti ini baik? Tidak. Dulu ada sebagian sahabat Nabi datang kepada istri-istri Nabi ingin ngerti seperti apa ibadah Rasulullah di rumah. Seperti apa ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka istri Nabi menjelaskan tentang ibadah Nabi seperti ini. Sebagian sahabat yang tanya tersebut, hal tersebut mengatakan, nah kok ringan ya yang Rasul lakukan. Ya. Tapi ya wajar, karena Rasulullah itu kan sudah dijamin sorga. Adapun kita itu kan gak ada jaminan sorga. Kalau gak lebih dari Nabi, Bagaimana kita akan dapat surga? Nabi tidak ada jaminan ampunan. Akhirnya sebagian mereka mengatakan, ya sudah, kalau demikian saya tidak akan menikah, saya akan fokus ibadah. Karena gambaran dia kalau nikah itu jadi sibuk nyari nafkah, akhirnya lupa dari ibadah. Yang satu lagi mengatakan, kalau demikian saya akan sholat malam terus dan enggak akan pernah tidur. Tahajud, badal isya sampai subuh, sholat malam dari badal isya sampai subuh enggak tidur. Yang satu lagi dia akan puasa terus. Di siang hari enggak pernah dia tidak puasa. Ternyata ucapan sahabat ini sampai di telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang agama ini agama yang mudah sesuai dengan fitrah, Rasul tidak membiarkan kekeliruan tersebut. Rasul mengingatkan para sahabat secara umum, tidak hanya tiga orang tadi, secara umum. Karena Rasul mengatakan, ketahuilah bahwa saya itu orang yang paling takut kepada Allah di tengah-tengah kalian. Saya ini orang yang paling bertakwa di tengah-tengah kalian kepada Allah. Tapi saya juga kadang puasa, kadang tidak puasa. Saya sholat malam, saya juga tidur, saya juga menikah. Lihat, Islam itu mengajak pemeluknya untuk menyeimbangkan antara tuntutan jasmani dan rohani. Menyeimbangkan antara tuntutan jasmani dan tuntutan rohani. Ya. Bayangkan, ada orang kok enggak mau nikah dengan alasan, ah nanti saya jadi sibuk cari nafkah. Ya. Nanti kalau saya nikah, ya, nanti saya tidak fokus dalam ibadah. Ini orang yang enggak ngerti. Yang namanya ibadah itu apa? Hanya sholat, ya, puasa, tilawah, zikir saja. Bukan. Orang nyari nafkah ibadah. Bahkan maaf, hubungan suami istri juga bagian dari ibadah. Rasul kok yang ngatakan? Rasul kok yang jelaskan? Jadi jangan kamu anggap kalau sesuatu yang berat itu mesti pahalanya gede, belum tentu. Lihat dulu ada tuntunannya atau tidak. Kalau enggak ada tuntunannya, ya, walaupun seorang itu mengeluarkan seluruh hartanya, sia-sia. Allah SWT mengatakan, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Amilatun, beramal. Nasibatun, capek. Wis ngamal, wis letih, tapi hasilnya tasla naron hamiyah, masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Lu ibadah kok? Iya, karena ibadahnya enggak ikhlas. Lu ibadah kok? Iya, karena ibadahnya enggak ngikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada para hamba. Allah Subhanahu wa taala menentukan di sana ada bulan, di sana ada hari, di sana ada saat-saat yang utama. Yang seorang apabila memanfaatkan bulan tersebut, hari tersebut, saat tersebut untuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Dia akan sampai tujuan dengan mudah dan selamat. Ya. Bulan Ramadan tentunya padanya beragam bonus yang Allah akan berikan kepada para hamba selama mereka mampu memanfaatkan mulianya bulan ini. Namun sebelum saya sebutkan beberapa keutamaan bulan ini, bulan Ramadan ini, kiranya ya ada hal yang penting untuk disebutkan. Yang pertama, kita ini masih di bulan Sya'ban. Di sana ada bimbingan Rasul di bulan Syaban ini untuk kita memperbanyak puasa. Hadis sahih riwayat Bukhari dari Aisyah menyebutkan, ya, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqmala siyama syahrin illa Ramadan. Wa ma ra'aitu akthar siyaman minhu fi Sya'ban. Tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa sebulan penuh kecuali hanya bulan Ramadan. Dan tidaklah aku melihat Ar-Rasul melakukan banyak puasa lebih daripada bulan Sya'ban. Ini salah kita. Ini contoh dari generasi awal umat ini yang pimpinannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin itu enggak ada jemu-jemunya, enggak ada bosan-bosannya dalam melaksanakan ketaatan pada Allah. Dengan berakhirnya bulan bukan berarti selesai sudah amalan. Dengan bergantinya waktu bukan berarti selesai sudah tugas. Fa idza faraghta fansab. Jika Anda sudah menyelesaikan suatu tugas, satu amalan, beralihlah pada tugas yang lainnya. Ya, sebelum datang Ramadan di sana ada tugas yang mulia bagi seorang mukmin adalah memperbanyak ya puasa di bulan Sya'ban. Dan faedah dari memperbanyak puasa di bulan Sya'ban banyak sekali di antaranya. Semacam mukadimah, persiapan untuk nanti ketika datang bulan Ramadan kita sudah terbiasa dengan puasa sehingga kita enggak kaget. Yang kedua, umumnya orang itu kan semangat bulan Rajab karena bulan Rajab bulan haram, dan semangat bulan di bulan Ramadan, bulan Sya'ban ini kan tengah-tengah, yang umumnya orang itu lalai. Sangat besar pahala orang yang di saat umumnya orang lalai, dia ingat bulan Sya'ban banyak orang yang lalai dari ketaatan kepada Allah. Sehingga dengan seorang banyak berpuasa di bulan ini, berarti dia insya Allah tergolong orang yang terhindar dari kelalaian. Makanya sholat duha itu dinamakan sholatul awabin. Sholatnya orang-orang yang tobat, sholatnya orang-orang kembali kepada Allah SWT. Karena umumnya waktu duha itu waktu orang sedang sibuk beraktivitas. Dari matahari sudah terbit seukuran 3 meter ya, sampai duhur. Ini kan waktu orang sedang beraktivitas. Yang di kantor, yang sibuk di kantor, yang sedang di ladang sibuk nyangkul, sibuk ya nyabuti rumput, yang di beraktivitas. Tapi seorang mukmin yang solih menyempatkan di sela-sela dia beraktivitas, dia menyempat untuk sholat duha. Ingat pada Allah di saat orang itu lalai. Bersimpuh di hadapan Allah di saat orang-orang itu ya lupa. Makanya Rasul mengatakan salatul awabin hina tarmud al-fisal. Salatnya orang-orang yang tobat kepada Allah di saat anak unta sudah mulai kepanasan. Salat duha yang minimalnya 2 rakaat. Kemudian di sana ada di tengah masyarakat mungkin kita kadang sering mendengar istilah nisfu Sya'ban. Sya'banan. Apa yang dimaksud dengan nisfu Sya'ban? Nisfu artinya pertengahan, Sya'ban artinya Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Ada apa dengan pertengahan Sya'ban? Iya. Di sana ada amalan yang ditekuni oleh sebagian orang ketika datang nisfu Sya'ban, mereka sholat semalam suntuk, di siang harinya mereka puasa. Lah apa ada landasannya? Jawabannya ada landasannya, tapi hadisnya dhaif, hadisnya lemah, Bahkan sebagian ulama mengatakan maudhu hadisnya apa? Palsu. Sehingga hadis yang palsu, hadis yang lemah apalagi palsu, tidak bisa dijadikan landasan hukum. Disebutkan hadis riwayat Ibnu Majah, "Idza kana lailatan nisfi Sya'ban faqumu lailaha wasumu naharaha." Kalau nanti datang malam pertengahan Sya'ban, lakukan tahajud di malamnya dan berpuasalah di siang harinya. Malamnya dihidupkan dengan tahajud, siangnya dihidupkan dengan puasa. Lo banyak melakukan seperti ini? Ya banyak. Kenapa mereka keliru? Kalau landasannya hadis ini ya keliru. Tapi kalau dari awal memang sudah semangat sampai akhir bulan, enggak keliru. Yang keliru kalau mengkhususkan hanya malam itu saja tahajudnya, sementara setelah dan sebelumnya enggak pernah tahajud. Setelah dan sebelumnya enggak pernah puasa, itu yang keliru. Karena hadis ini hadis yang tidak sahih. Kenapa tidak sahih? Karena padanya ada rawi bernama Abu Bakar ibn Abdullah bin Muhammad ibn Sakhbarah. Abu Bakar ibn Sakhbarah, berkata Imam Ahmad dan Ibn Ma'in, ya da'ul hadis, orangnya memalsukan hadis. Gak bisa dijadikan landasan hukum. Jadi kalau ada yang ngamalkan seperti itu, khusus menghususkan, ini keliru. Kalau mereka mengatakan, loh kami punya landasan kok, ya landasannya lemah, landasannya palsu. Lah kamu minta tolong untuk diangkat, ya karena kamu masuk ke peceren, minta tolong sama orang yang setruk, bisa? Justru orang setruk butuh ditolong, malah kamu minta tolong tulung, ya. Saya diangkat dari peceren ini, sementara yang diminta tolong orang setruk. Sama hadis yang dhaif, apalagi palsu, tidak bisa dijadikan sandaran. Kamu mau sandar, sandarannya rapuh, ya, kejengkang, jatuh. Gak bisa dijadikan sandaran, sesuatu yang rapuh, ya. Walaupun misalnya ada di sana sebagian orang yang, ya, semangat menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan tahajud, siangnya dengan puasa, bagi kita, ya, selama amalan tidak ada bimbingannya dari Nabi, maka itu enggak benar. Yang benar adalah semangat sudah dari awal Sya'ban sampai akhir. Tahajudnya enggak cuma ngususkan hanya malam nisfu Sya'ban, puasanya enggak cuma ngususkan di siang nisfu Sya'ban. Paham ya? Jadi yang jadi masalah kok ngususkan itu. Kalau enggak mengkhususkan, silahkan saja. Seorang mukmin terus semangat dalam ketaatan, dalam ibadah. Kemudian di sana ada hal yang penting, dilarang bagi seorang mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah, untuk disiti mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari. Rasulullah mengatakan, la taqaddamu Ramadana bi siyami yaumin aw yaumaini. Janganlah kalian dahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari. Kecuali orang yang memang biasa puasa sunnah, ya, pas ngepasi, misalnya Ramadannya hari Selasa, pas Senin kemarin dia ngepasi puasa Seninan, enggak apa-apa. Yang jadi masalah, ya, enggak pernah dia puasa apapun, tiba-tiba sebelum datang Ramadan sehari dua hari dia puasa. Enggak boleh. Puasa kok enggak boleh? Sing ora oleh kan orang yang judi, orang yang apa? Mabuk-mabukan, kita katakan judi enggak boleh, mabuk-mabukan enggak boleh, yang Rasulullah larang juga enggak boleh. Ya. Kenapa sih? Apa sih hikmah dilarangnya kita puasa sehari atau dua hari sebelum datangnya Ramadan? sebagian ulama mengatakan, supaya jangan ada anggapan bahwa ini untuk kehati-hatian. Jangan-jangan hilal sudah muncul namun karena mendung gak kelihatan, nah saya puasa kehati-hatian, yang akhirnya seorang nambah-nambahi ya dari Ramadan yang itu bukan dari roh Ramadan, menambah-nambahi bulan Ramadan yang itu bukan, menambah-nambahi puasa Ramadan yang itu bukan puasa Ramadan. Kalau orang mengatakan kan yang namanya kehati-hatian itu kan boleh-boleh saja, kita katakan kehati-hatian yang mana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal sudah menjelaskan kapan Ramadan itu datang, kapan Ramadan berakhir. Allah tidak mewafatkan Rasulnya sampai beliau menjelaskan agama ini sak gamblang-gamblangnya. Apalagi masalah puasa yang kaitan dengan hajat muslimin sedunia, Rasul tidak membiarkan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena melihat hilal, dan beridul fitrilah karena melihat hilal. Selama hilal belum dilihat oleh kaum muslimin, baik belum bisa dilihat dengan mata telanjang atau dengan menggunakan alat, baik itu langit cerah atau langit mendung, sama. Berarti hilal belum kelihatan. Jangan puasa. Jadi kehati-hatian tadi kehati-hatian yang keliru. Ya. Sebagaimana maaf, ada orang kentut, dia cebok kehati-hatian bahwa nanti ada ampas yang keluar. Oh, namanya kentut kan beda dengan berak. Ya. Makanya termasuk bid'ah kalau seorang itu kentut kemudian cebok. Itu apa? Termasuk bid'ahan. Karena apa? Karena memang tidak ada landasannya. Ya. Karena beda kentut dengan apa? Berak. Ya. Itu contoh yang ringan saja. Contoh yang apa? Ringan saja. Kemudian hikmah yang kedua. Ya. Yang namanya syariat itu di sana kan ada amalan yang wajib, ada amalan sunnah. Itu diminta untuk dibedakan yang wajib dari yang sunnah. Makanya orang kalau selesai sholat fardu, sholat wajib di masjid misalnya, setelah dzikir ingin sholat sunnah, dia pindah dari tempat sholat wajibnya. Orang kalau dia sholat qobliyah subuh, sebelum sholat subuh, sangat bagus dia apa berbaring. Jadi kenapa dilarang mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari? Karena untuk memisahkan antara amalan yang wajib dengan amalan yang sunnah. Untuk memisahkan. Makanya tadi, orang kalau selesai sholat fardu, sholat wajib, kalau ingin sholat sunnah, dianjurkan bergeser dari tempat apa? Sholat wajibnya. Ya kan? Seorang ketika ya mau datang Ramadan, jangan menyambut sehari dua hari sebelum datang Ramadan dengan puasa sunnah, untuk dipisahkan antara yang wajib dengan yang sunnah. Kemudian ketiga, agar seorang itu lebih kuat nanti untuk puasa Ramadan. Karena orang kalau puasa terus mungkin nanti ya apa namanya, sudah berapa hari lemah, datang Ramadan lemah banget. Khawatir gak bisa meneruskan sampai rampung. Ya. Justru adanya jeda, ya, adanya jarak, ya. Ya sunnah dengan wajib itu ada hikmah. Seorang itu mengambil nafas, seorang itu mengambil kekuatan, mengambil ya stamina supaya ketika datang Ramadan dia sudah apa? Mampu ya untuk menjalankan puasa Ramadan. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Manusia ya ketika datang bulan Ramadan itu ternyata bermacam-macam. Ada orang yang sudah enggak sabar kapan Ramadan datang. ditunggunya bahkan mungkin doa, ya Allah, ya kasih saya umur panjang sehingga saya dapatkan Ramadan. Adapun hadis yang menyebutkan, ya Allahumma barik lana ya fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana, hadis ini tidak sahih. Ini sering kita dengar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Ya, dengar, sering dengar enggak? Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban ini. Dan Allah, ya Allah, ya sampaikanlah kami hingga bulan Ramadan. Isinya sih bagus. Tapi kalau itu dinisbatkan, disandarkan itu sabda Nabi atau dari doa dari Nabi, itu keliru. Isinya sih bagus. Tapi jangan sampai menyandarkan itu sabda Nabi, itu doa dari Nabi. Gak bisa kita sandarkan seperti itu karena hadisnya tidak sahih. Hadisnya riwayat Al-Bazzar dari Anas radhiyallahu anhu, dalam sanadnya ada Zaidah ibn Abi Raqqad. Berkata Al-Bukhari, mungkarul hadis. Hadisnya mungkar. Hadisnya mungkar. Ini penting. Jadi enggak semua yang sering kita dengar, enggak semua yang kita sering lihat itu ternyata dalilnya sahih, belum tentu. Di sinilah pentingnya ngaji. Jangan merasa cukup dengan ilmu yang sudah kita timba. Ilmu itu enggak ada batas waktu. Seorang itu sampai kapan menimbanya enggak ada. Nah, Nabi Musa itu kan Nabi yang paling mulia di tengah-tengah Bani Israel. Meskipun demikian, Nabi Musa gak malu untuk menimba ilmu dari Nabi Khidir. Yang keutamanya jauh di bawah Nabi Musa. Namun Nabi Musa tidak malu untuk menimba ilmu dari Nabi Khidir. Jangan pernah seorang merasa cukup dengan ilmu sudah ditimba. Terlalu banyak maklumatuddin, perkara-perkara agama yang belum kita tahu. Hal-hal yang sering kita lewati setiap hari dari ibadah, hal-hal yang sering kita lewati setiap tahun dari ibadah, ternyata masih banyak yang kita belum tahu. Di sini pentingnya kita terus dan selalu talabul ilmi, menimba ilmu, tapi ilmu yang landasannya adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia ya dalam menyambut datangnya bulan Ramadan terbagi menjadi sekian kelompok. Yang pertama, ada yang menanti bulan Ramadan sampai habis kesabarannya. Dan bila Ramadan itu datang, ia bertambah kesenangannya. Ia tekun melaksanakan beragam ketaatan. Apa itu puasa, sholat, sodakoh, zikir, tilawah, dan lain sebagainya. Ini paling topnya manusia. Paling topnya manusia. Ngerti mulianya waktu, ngerti keutamaan zaman, sehingga memanfaatkan dan tidak lewat sia-sia. Yang kedua, ada jenis manusia yang masuk di bulan Ramadan, kemudian keluar di bulan Ramadan gak ada bekasnya sama sekali. Ini orang puasa gak sih kemarin, kok kayak gak ada pengaruh apapun. Omongannya tetap jorok, perbuatannya tetap jelek. Ramadan datang, kemudian keluar, gak ada bekasnya. Ini orang yang rugi. Ketika Jibril, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar, tiba-tiba Ar-Rasul mengatakan amin, amin, amin. Mengucapkan amin 3 kali. Heran para sahabat, ya Rasulullah, kami mendengar Anda mengucapkan amin 3 kali. Mengamini apa ya Rasulullah? Di antaranya, Jibril mengatakan rohima anfumri'in adroka syahra Ramadan summa yakhruju falam yufar alaihi. Qul ya Muhammad amin. Fakultu amin. Celaka dan rugi. orang yang datang kepada dia bulan Ramadan, kemudian Ramadan pergi dalam keadaan dosanya tidak diampuni. Artinya orang tadi tidak bisa memanfaatkan mulianya bulan untuk ketaatan yang kalau dia bisa manfaatkan, dia akan diampuni dosanya. Katakan wahai Muhammad, amin. Kata Rasulullah, maka saya pun mengatakan amin. Apa arti dari amin? Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Rasul yang doa, Rasul ini yang amini, ya. Rugi. Bulan yang penuh barokah, bulan yang kalau kita manfaatkan ampunan dari Allah di depan mata, ternyata keluar bulan Ramadan dalam keadaan tetap membawa dosa, gak berkurang. Orang kayak gini, orang yang rugi. Ada jenis orang yang ketiga. Ada orang yang kenal kepada Allah di bulan Ramadan, namun bila telah lewat bulan Ramadan, ia kembali kepada kebiasaan sebelumnya. Di bulan Ramadan sih kelihatan khusyuk, sujud, rukuk, tilawah, zikir, mulutnya komat kami terus wirid. Selesai Ramadan, selesai sudah, kembali ke alam semula, kembali ke alam kemaksiatannya, lupa. Seolah-olah Tuhan yang diibadahi di bulan Ramadan beda dengan Tuhan yang diibadahi di selain bulan Ramadan. Ada gak seperti ini? Mudah-mudahan kita jangan seperti itu. Karena Ramadan itu kalau kita renungi adalah madrasah. Saat-saat penggemblengan jiwa yang diharapkan setelah keluar dari bulan Ramadan, kondisi kita lebih baik daripada sebelumnya. Kondisi kita lebih baik daripada sebelumnya. Ada lagi jenis manusia ketika datang bulan Ramadan, betul dia puasa. Tapi yang puasa perutnya. Adapun lisannya, omongannya jelek. Adapun tangannya suka mukul orang, ngambil harta orang tanpa hak. Adapun kakinya mendolimi orang. Orang kayak gini gak ada manfaatnya, dia itu nahan lapar dan haus. Apa kira Allah butuh dengan dia itu nahan lapar dan haus? Yang namanya puasa itu puasa anggota badan. Orang puasa tapi ya omongannya jorok. Orang puasa tapi tangannya ya ngambil di harta orang. Ini bukan orang yang puasa, ya. Orang yang puasa adalah puasa anggota tubuhnya dari kemaksiatan. Ada lagi jenis manusia, orang yang menghabiskan malam harinya untuk begadang, ngobrol, ngalor ngidul, mungkin di pos kamling, orang-orang sedang pada tarawih di Al-Quran, ini malah ya ngobrol begadang sampai subuh. Di siang hari kayak batang tidur, bangun-bangun wis arep maghrib, sudah mau apa? Maghrib. Ini orang yang rugi. Lah wong orang di malam hari pada memanfaatkan ibadah kok ini malah untuk gaplenan. Di siang hari orang pada beraktivitas ya, yang nyangkul-nyangkul, yang dagang-dagang dapat untung. Ini kok malah kayak batang, kayak bangke, tidur. Terlewat dari sholat, ya, terlewat dari mencari nafkah. Ini orang yang jelek, orang yang gak ngerti mulianya bulan. Lah kalau di bulan Ramadan yang setan dibelenggu, orang yang baik itu banyak, lah kok gak terdorong untuk melakukan kebaikan? Apa mungkin di bulan-bulan lain yang umumnya orang sedang lalai, kemudian dia taat sendiri? Nol, mustahil. Ketika setan sebagai biang kejahatan dibelenggu, orang yang baik banyak, orang yang jahat malu untuk berbuat kemaksiatan. Lah kok gak terdorong untuk beramal solih? Apa mungkin orang kayak gini akan semangat di bulan-bulan lain? Mustahil yang seperti itu. Kalaupun ada, yaitu sudah keajaiban zaman. Keajaiban apa? Zaman. Ya. Aneh, ya kan? Ada lagi orang yang tidak mengenal Allah sama sekali di bulan Ramadan. Bahkan ada orang yang merasa, duh, mengatakan, duh, datang Ramadan. sedang enak-enakan jualan mie ayam, datang Ramadan jadi berkurang, ya kan? Akhirnya nyalah-nyalahkan ya Ramadan. Enggak ngarep-arep datang Ramadan karena apa? Dagangannya jadi enggak laris. Lah Pak, orang seperti ini orang yang baik. Kalau itu orang kafir, no comment, enggak usah dibicarakan. Tapi yang jadi masalah ini muslim risih. Ramadan maning, ya kan? Ramadan lagi. Ya, jadi enggak laris dagangannya. Ya, karena dia dagangannya makanan. Mie ayam misalnya, bakso. Ya. Misalnya jadi kurang omset penjualannya. Ah ini orang yang bodoh. Ya, orang yang bodoh. Jangan ditiru. Ya. Masyaral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini sebagai pengingat saja bagi kita, karena kita semua sudah faham. Karena orang yang beriman bisa saja lupa. Orang yang tahu bisa saja dia lupa, sehingga butuh diingatkan kembali. Bulan Ramadan di antara keutamaannya karena dia adalah bulan puasa. Allah SWT mengatakan, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa yang menyaksikan, hadir menyaksikan datangnya bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Ini memang bulan dilebihkan dari yang lainnya. Bagi seorang mukmin, apapun perintah Allah, apakah dia harus mengeluarkan hartanya, dia taat. Apapun itu perintah Allah, walaupun dia harus mengekang makan dan minumnya, dia pun sami'na wa ata'na. Seorang mukmin tahu bahwa dia adalah hamba yang diatur, sedangkan Allah zat yang atur. Ngerti kadar dirinya. Dan dahulu dikatakan, rahimallahu mar'an 'arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seorang yang ngerti kadar dirinya. Lah kita ini hamba kok. Kita ini diatur, dicipta, ya kita manut, tunduk kepada yang atur, kepada yang mencipta. Allah merintahkan kita puasa Ramadan karena datang bulan Ramadan, kita taat. Karena seperti itu sikap kaum mukminin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Enggak pantas seorang mukmin dan mukminah kalau Allah sudah memutuskan suatu perkara kemudian pilih-pilih. Suka-suka. Yang inilah enggak mau. Capek-capek nyari duit kok suruh zakat. Ya, kalau dia ya ingin dapat duit ya kerja kayak saya. Kenapa dia jadi miskin salah sendiri? Ah ini berarti enggak benar yang kayak gini. Pilih-pilih. Ya kalau saya sholat mau karena saya enggak ngeluarkan di klub. Kalau apa namanya zakat enggak mau. Kalau suruh apa namanya sedekah saya mau, tapi kalau sholat mau. Ya. Waktu adalah uang katanya. Waktu adalah uang. Ini bukan mukmin yang kayak gini. Bukan mukminah yang kayak gini. Yang namanya mukmin, yang namanya mukminah apabila Allah sudah memutuskan suatu perkara, maka tidak ada ucapan kecuali sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Enggak pilih-pilih. Enggak suka-suka, tidak. Kemudian ibadah puasa yang Allah wajibkan pada kita, bukan hanya kita saja. Yang telah diwajibkan untuk puasa umat sebelum kita pun sama. Karena apa? Orang kalau dia dibebani dengan satu beban, ternyata hanya dia sendiri, gak ada orang lain yang dibebani, kan berat banget ya kan. Tapi kalau ada orang dibebani dengan satu beban, ternyata orang lain juga ada yang dibebani seperti itu, dia akan ringan. Menghibur diri. Kita bukan hanya orang yang kita bukan orang pertama yang disuruh puasa, bahkan umat sebelum kita juga disuruh puasa. ini sebagai penghibur bagi kita. Karena yang namanya orang menjalankan tugas itu kan ya kadang butuh adanya apa? Perbandingan. Biar enggak merasa keberatan. Lah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disakiti oleh seorang. Ketika Rasulullah membagi-bagi harta zakat atau ghanimah, ternyata dikritisi oleh seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Ya Rasulullah, ittaqillah wa'dil. Ya Rasulullah, takutlah kamu kepada Allah. Berbuat adillah kamu. Ini pembagian yang enggak adil yang seperti ini. Subhanallah. Rasulullah kan dikatakan seperti itu. Ya. Kalau Rasulullah tidak adil, siapa yang akan adil? Kalau Rasulullah tidak bertakwa, siapa yang akan bertakwa? Rasulullah pun menghibur diri. Sakit memang. Tapi ada yang lebih berat dari itu. Rasul mengatakan, rahimallahu Musa, takut udhiya bi akthar min hadha fasabar. Semoga Allah merahmati Musa. Dia disakiti lebih dari ini, tapi dia bersama. Tolong itu ada yang apa suratnya? Ketika seorang mukmin tahu bahwa puasa yang Allah wajibkan itu, ternyata umat sebelum kita juga diwajibkan, dia tidak akan merasa keberatan. Karena dia bukan orang yang pertama ya dibebani dengan beban ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan puasa atas kalian sebagaimana telah diwajibkan puasa ini terhadap orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Siapapun yang mengaku dirinya beriman terpanggil dengan ayat ini. Allah yang mewajibkan, Zat yang mencipta alam semesta ini yang memerintahkan. Anda mengaku beriman, ingat konsekuensi dari keimanan Anda adalah tunduk, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda jangan merasa keberatan, karena puasa yang diwajibkan kepada Anda juga telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum Anda. Dan Anda jangan menganggap bahwa puasa yang Allah wajibkan kepada Anda karena Allah ingin nyiksa Anda. Tidak. Allah enggak kepengin nyiksa Anda. Justru dengan puasa ini Anda akan meraih derajat al-muttaqin. Derajat orang yang bertakwa, orang-orang yang berhak masuk ke dalam surga. Ibadah yang Anda lakukan, Anda sendiri yang akan mematikasinya. Allah enggak akan mengambil manfaat setitik pun dari ibadah Anda. Allah mengatakan laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Bagi jiwa kebaikan apa yang ia usahakan, dan atas jiwa kejelekan apa yang ia kerjakan. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Ingat, puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita terkandung padanya beberapa faedah biar kita semangat. Ya, orang kalau ngerti sesuatu manfaatnya seperti ini, wah dia akan semangat. Kalau saya misalnya, misal saja, Le, nak, tolong ya bawakan ini, ya, ember berisi air 10 liter, tolong bawakan ke pasar. Ya. Mungkin berat ya, 10 liter. Tapi kalau Le, tolong bawakan ini air 10 liter ke pasar, tak kasih 50.000. Kira-kira apa? Oh, semangat. Ya. Langsung diambil embernya kemudian dibawa, saya itu kesini lagi. Masih ada lagi enggak? Nah, ada lagi, tambah 50 lagi, ya kan? Orang kalau dia ngerti manfaat dari amalan yang akan dilakukan, dia akan semangat. Enggak akan berberat hati, enggak akan berat mengeluarkan tenaga, enggak akan berat dia mencurahkan upaya. Yang namanya puasa adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah dengan seorang meninggalkan apa yang disukai oleh dirinya demi meraih ridho Allah. Yang namanya orang kan senangnya makan, yang namanya seorang kan kalau haus senangnya minum, tapi dia tinggalkan itu semua. Dia tinggalkan makannya di siang Ramadan, dia tinggalkan minumnya walaupun haus, dia tinggalkan itu semua. Dia rela meninggalkan apa yang disukai oleh dirinya demi meraih ridho Allah. Memang ridho Allah itu dicapai dengan usaha. Sorga Allah itu mahal. Sorga Allah dicapai dengan usaha. Seberat-beratnya orang puasa, puasa itu berapa jam sih? Kalau kita alhamdulillah hidup di daerah yang siang dan malamnya itu seimbang. Ada sih daerah yang siangnya 21 jam, malamnya cuma 3 jam, ya puasanya segitu. Ada orang hidup di daerah yang siangnya cuma 6 jam, malamnya berapa? Jadi berapa? 18 jam, ya puasanya cuma 6 jam. Kita alhamdulillah di daerah yang apa? Siang dan malamnya itu seimbang lah, ya kan? Seimbang. Seorang untuk meraih ridho Allah memang harus berkorban. Kepenginnya nafsu ini ya kepenginnya makan, kepenginnya sih minum, tapi ada satu yang diharap-harap, ada satu yang diharapkan dari dia meninggalkan makan dan minum dan yang batal puasa, yaitu jannatullah wa ridwana, surga Allah dan keriduannya. Yang namanya orang cinta apapun akan dilakoni. Yang namanya orang rindu kepada sesuatu, berat apapun dia akan hadapi. Kalau orang benar-benar ngaku cinta pada surga dan rindu pada surga Allah, ya maka di antara pintunya adalah puasa. Dia pun akan lalui ya pintu yang berat ini. Dia akan lalui ya rintangan berat ini. Ya. Seperti itu orang kalau merindukan sesuatu. Seperti itu kalau orang mendambakan sesuatu, dia akan rela berkorban. Puasa yang dilakukan oleh seorang hamba akan meraih ketakwaan. Dan ini adalah tujuan terbesar dari puasa. Jadi tujuannya bukan untuk nyiksa agar orang itu lapar, senang Allah lihat hambanya lapar, bukan. Bukan untuk nyiksa, tapi semata-mata untuk meraih ketakwaan. Sehingga karena memang ini tujuan dari puasa, sehingga barang siapa yang puasa tapi keomongannya jorok, perbuatannya batil, maka orang ini telah keluar dari tujuan puasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan kedustaan serta perbuatan bodoh, maksiat, perbuatan sia-sia, maka Allah enggak butuh dengan dia meninggalkan makan dan minumnya. Bukan berarti orang yang puasa dia bagus ucapannya, bagus perangainya, berarti Allah butuh pada itu juga. Allah enggak butuh juga. karena Allah itu maha kaya. Artinya orang itu hanya hasilnya lapar dan dahaga, kan kasihan. Makanya disebutkan rubba shaimin laisa hadduhu min siyamihi illal ju'u wal 'athash. Bisa jadi ada orang puasa tetapi dia tidak mendapatkan bagian dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Sia-sia, muspro, gak manfaat amalannya. Bisa jadi seorang itu puasa tapi tidak mendapat bagian dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Dengan puasa seorang akan terlatih jiwanya untuk memiliki sifat amanah, serak merasa diawasi oleh Allah. Padahal gampang banget ya, orang kalau puasa tinggal masuk kamar, makan, kemudian dilap, orang ya keluar, orang gak ngerti, dia habis makan kan gak ngerti. Tapi puasa yang dia lakukan ya menyeru ya untuk dia meninggalkan itu semua, dilatih untuk amanah. Walaupun orang gak melihatnya, tapi Allah melihatnya. Ya kan? Orang kan gampang saja kan, orang tinggal masuk kamar, makan, keluar, orang kan gak ngerti kalau dia habis makan. Ya, sehingga puasa ini akan melatih seorang untuk memiliki kepribadian muslim yang amanah, muslim yang amanah. Kemudian juga akan menjadikan jiwa ini akan menjadikan orang yang kecukupan tahu kadar nikmat dari Allah. Orang yang puasa kan ya dia akan merasakan haus, letih ya. Padahal ketika sahur dia makan enak, ketika buka lebih enak lagi. Hanya menahan lapar, dahaga untuk sekian jam saja kok rasanya letih banget ya, capek. Dia jadi mensyukuri nikmat Allah. Enggak kayak apa orang yang setiap harinya seperti ini. Masih terlalu banyak orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kalau Anda masih punya rumah gubuk, ada orang yang enggak punya rumah. Kalau Anda punya rumah dari batu bata yang belum dilepo, masih ada orang yang punya rumah gubuk. Jadi jangan lihat yang lebih apa tinggi dari kita, enggak akan nyukuri nikmat Allah itu. Makanya Rasulullah mengatakan unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan melihat orang yang di atas kalian dari sisi dunia maksudnya. Tujuannya agar seorang tidak meremehkan, agar orang tidak menganggap kecil nikmat yang Allah berikan kepadanya. Itu diantara faedahnya. Nah, kalau saya yang alhamdulillah ya ada yang bisa dimakan, bisa diminum, rumah ya alhamdulillah bisa berteduh dari panasnya matahari, dari hujan, juga merasakan berat ya ketika puasa. Lalu bagaimana dengan orang yang ya ekonominya tutup lubang gali lubang, orang yang gak punya tempat tinggal, orang mau untuk nutup aurat saja gak punya. Orang jadi apa namanya bersyukur dari nikmat Allah. Gak cuma syukur tok, gak cuma syukur saja, bahkan dia akan tumbuh dari dirinya sikap suka berderma, loman terhadap orang lain, suka memberi, berbagi terhadap sesama. Nanti kita akan sebutkan di antara sunnah Rasulullah yang Rasul lakukan di bulan Ramadan, adalah Rasul itu orang yang sangat loman sadermawan, suka aweh, suka memberi. Tapi bukan hanya bulan Ramadan saja, di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Adalah Rasulullah orang yang paling dermawan, orang yang paling loman, suka memberi dan lebih dermawan ketika datang bulan Ramadan. Subhanallah. di kota Madinah. Ya. Kalian akan saksikan di bulan Ramadan sesuatu yang mungkin belum pernah dunia menyaksikan seperti itu. Setiap hari kurang lebih untuk buka bersama di Masjid Nabawi menghabiskan sekitar 3 miliar setengah setiap harinya. Orang rebutan, bukan rebutan ngambil sedekah, rebutan apa ya, ngasih sedekah. Kadang sebagian orang yang buka, membuka tempat bukaan di Masjid Nabawi, ngutus anak-anak kecil, tolong. Ya kamu, apa namanya, panggili orang untuk duduk di sini, aku tak bayar. Rebutan kalau di negeri kita, rebutan sedekah. Kalau ini rebutan, ngasih sedekah. Luar biasa. Kadang orang jalan, dia mau masuk Masjid Nabawi daripada asar, ya, di jalan dicegat, dirampok, bukan, pegang, dikasih bungkusan, isinya, ya buah, ya susu, roti, kurma, ya, wah luar biasa, ya, sehingga ada orang mengatakan, andai kata hari-hari semuanya Ramadan ya, damai rasanya, ya kan? Andai kata hari-hari semuanya Ramadan. Memang orang-orang Madinah itu, ya, terutama orang-orang Madinah, keturunan orang Ansar itu orangnya sangat loman sekali. Kadang ya, orang setelah buka puasa, kan biasanya buka kalau di dalam Masjid Nabawi itu, kalau nasi itu di luar, di halaman. Kalau di dalam itu cuma roti, ya, teh atau kopi, kurma, susu. Kalau makan nasi sama kambing atau apa nanti di halaman luar banyak lah, penuh. Kadang setelah selesai maghrib ada orang ajak, kamu ke rumah saya, diantar pakai mobil, datang ke rumahnya, silahkan ada makan mau ada, mau istilahnya bubur daging unta, mau ya, jus apa, fadlu, gorengan apa, silahkan. Saya itu diantar lagi ke Masjid Nabawi lagi, dikasih bulus. Bulus itu duit. Ya. Dermawan sekali. Ya. Ini contoh. Ya. Karena Rasulullah dahulu di bulan Ramadan pun dermawan. Kenapa dermawan ya? Karena banyak hal. Umumnya rezeki seorang mukmin di bulan Ramadan itu lebih. Tentu rezeki yang bertambah menuntut untuk bertambah rasa syukur. Nanti akan kita sebutkan beberapa faedah kenapa sih orang dermawan, loman, suka memberi, berbagi bulan Ramadan. Akan ada penyebutannya insyaallah. Seperti itu. Bahkan saya pernah menyaksikan sendiri sesuatu yang belum pernah kita saksikan di negeri kita ini. Orang sampai cekcok. Bukan karena rebutan sedekah, rebutan tempat untuk sedekah, ya, sampai sedikit cekcok, ya. Karena ini tempat ini sudah di booking, dipesan untuk sebulan, itu mah sudah ada di terdaftar di apa kantor, ya, di apa namanya kantor Masjid Nabawi sudah terdaftar tempat ini untuk bulan-bulan daftar, ya. Sehingga orang lain nggak bisa masuk. Setiap hari orang itu ngasih sedekah di situ. Orang yang mau masuk nggak boleh, tempat saya, tempat saya sedekah di sini. Kamu sedekah di tempat lain yang belum apa, belum di, ya kan, ya, belum di booking, belum di pesan, ya kan, seperti itu. Ini barakallahu fikum mendorong kita, ya, untuk kita menirulah orang-orang saleh. Misalnya bukan orang yang punya, mereka orang-orang berduit, yang namanya sedekah itu tidak harus banyak. Dulu orang mengatakan al-jud minal mawjud. Al-jud minal mawjud. Kedermawanan sesuai dengan kemampuan. Lah kalau memang Anda mampunya misalnya memberikan untuk memberikan takjilan misalnya hanya misalnya nasi bungkus, ya, tiga nasi bungkus dengan misalnya dengan air minum kemasan, mampunya sudah lakukan. Yang dinilai bukan banyaknya kok, yang dinilai ikhlasnya dan kepedulian Anda kepada saudara-saudara Anda. Latih diri ini untuk beramal dari yang sedikit dulu, nanti insya Allah akan beranjak kepada yang besar. Lah kalau yang sedikit saja kita tinggalkan, apa mungkin yang gede akan kita lakukan? Kita coba, kita latih diri kita untuk beramal dari yang kecil-kecil, dari yang kita mampui dulu, nanti yang besar insya Allah akan, ya, kita lakukan. Seperti itu. Kita dorong diri kita. Kita tiru generasi awal umat ini, Ar-Rasul dan para sahabat, ya. Mereka orang dermawan. Sahabat Abdurrahman bin Auf, dia kaya tapi bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk sugi-sugian. Kekayaannya betul-betul maslahat untuk kaum mukminin. Harta yang dimiliki oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, sepertiganya dipinjamkan untuk kaum muslimin yang butuh modal. Sepertiganya lagi untuk bayari utang-utang muslimin. Sepertiga lagi untuk disedekahkan. Hadza malur rabi. Ini harta yang beruntung. Lah Pak Abdurrahman gak jatuh bangkrut, gak ada kamusnya. Orang kalau itu sedekah dan tepat sasaran sesuai dengan aturan, gak ada kamusnya. Karena Rasulullah mengatakan, mana kosot sodakotun min malin. Yang namanya sedekah gak akan ngurangi harta. Walaupun mungkin dari satu sisi berkurang, namun bertambah dari sisi-sisi yang lainnya. Seorang punya harta 10 ribu, dia infakkan 5 ribu, tinggal 5 ribu, ya, berkurang dari si ini, tapi dari 5 ribu dia dapat 50 ribu. Apakah berkurang? Berkurang dari satu sisi, tapi bertambah dari sisi-sisi yang lainnya. Karena kebaikan yang dilakukan seorang mukmin minimalnya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi puasa akan menumbuhkan jiwa derma. Itu yang penting. Jadi janganlah kita melakukan suatu amalan hanya sekedar ritual biasa yang kosong dari makna. Sebagaimana seolah seorang akan bernilai ketika seorang memaknai dan dia ngerti bacaan dan gerakan-gerakan sholatnya, apa maksud dari sholatnya. Demikian pula puasa seorang akan bermakna ketika seorang ngerti bahwa puasa yang ia lakukan adalah seperti ini manfaatnya. Allah bukan ingin menyiksa hambanya dengan puasa, tetapi dengan puasa ini seorang akan bisa, ya, ngerti kadar nikmat yang Allah berikan pada dia. Dengan puasa seorang akan ngerti terhadap lingkungan, bahwa dia hidup gak sendiri di dunia, dia hidup dengan masyarakat, yang dengan puasa dia akan terdorong untuk perhatian terhadap orang lain. Saudara-saudara kita muslimin yang fakir, yang lemah, kalau bukan kita yang membantu, siapa lagi? Yang namanya kemiskinan, yang namanya kefakiran adalah ladang empuk bagi misionaris. Mereka ingin memurtadkan orang-orang yang kaya gini. Kalau mereka murtad karena miskin, padahal kita mampu membantunya, siapa yang disalahkan? Kewajiban kita untuk mengentaskan saudara-saudara kita yang mereka itu, ya, miskin, yang mereka itu sakit, yang mereka itu butuh bantuan. Makanya disebutkan dalam hadis, laisal mu'min alladhi yashba'u wajaruhu ja'i'un. Bukan orang yang mukmin kalau dia kenyang sendirian sementara tetangganya kelaparan. Tega ya? Ya, tega ngerti tetangganya kelaparan, anaknya pada nangis, istrinya pun ngeluh. Ya, karena enggak ada sesuatu yang dimakan sementara dia punya yang lebih, tidak membantu. Tega yang seperti ini, bukan orang mukmin yang kayak gini. Laisal mu'min alladhi yashba'u wajaruhu ja'i'un. bukan seorang mukmin kalau dia kenyang sementara tetangganya kelaparan. Jadi yang namanya menyakiti tetangga enggak harus dengan lempari rumahnya pakai batu. Enggak harus jeweri anak-anaknya sampai nangis, bukan, tapi membiarkan tetangga kok kelaparan padahal kita mampu, itu satu bentuk dosa. Keimanan kita enggak dianggap sempurna kalau kita enggak ada kepedulian. Puasa adalah salah satu amalan yang akan menumbuhkan kepekaan terhadap lingkungan. Ingat ibadah yang kita lakukan, jangan hanya ritual yang kosong dari makna. Kita telusuri, kita gali, kita selami faedah-faedah dari balik dibalik daripada ibadah yang kita lakukan, sehingga kita akan semangat dalam ibadah, kita pun ngerti tujuan. Karena sangat beda orang yang jalan tapi gak ngerti tujuan. Orang jalan tapi gak ngerti tujuan, kesel. Ya, apalagi udah gak ngerti tujuan, ya, kemudian dia itu, ya, merasa jauh banget. Mana ini? Akan lemah. Ibnu Qayyim mengatakan, manistatola toriko do'ufa masyuhu. Orang yang menganggap jalan itu masih panjang, maka dia akan lemah tekadnya. Ya, akan lemah tekadnya. Lagi pula puasa yang kita lakukan insya Allah akan mendatangkan faedah secara ya medis, yaitu kesehatan. Karena yang namanya lambung itu adalah lumbungnya penyakit, menampung beragam ya zat-zat yang kadang tidak diperlukan bagi tubuh, menumpuk sehingga bukannya bermanfaat bagi tubuh, bahkan akan membahayakan, mungkin akan mempersempit aliran darah. Bisa jadi ya zat-zat makanan yang menumpuk di lambung bisa jadi akan menjadikan ya seorang itu ya tadi peredaran darahnya enggak lancar, atau menimbulkan ya sesuatu yang ya madharat bagi kesehatan. Ya. Tapi landasannya bukan hadis yang lemah. Karena masyhur di tengah masyarakat, sumu tasihhu. Puasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Landasnya bukan itu, karena itu hadis yang tidak sahih. Ya, tapi secara kenyataan real bahwa orang yang puasa insyaallah ya akan diberi kekuatan, kesehatan. Ya. Makanya bimbingan Rasulullah setidaknya orang itu puasa sebulan 3 kali lah. Sebulan apa? 3 kali. Itu ternyata bimbingannya luar biasa. Di samping padanya ada nilai-nilai peribadatan, juga padanya ada faedah-faedah secara kesehatan. Tentu dengan sekian banyak faedah dari puasa, tentu seorang mukmin enggak akan lagi bimbang atau ragu atau mamang, ah saya mau puasa atau tidak ya? Tidak. Sekian banyak faedah kok ragu. Sekian banyak manfaat kok bimbang? Enggak. Dia tekad. Walaupun nafsu ini kepenginnya makan, walaupun nafsu ini kepenginnya minum, ya dia cegah itu semua demi faedah-faedah tadi yang disebutkan dan faedah-faedah lain. Masyarakat muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan disebutkan Syahrul Quran. Bulan Al-Quran maksudnya bulan yang diturunkan padanya Al-Quran pertama kali. Sebagaimana firman Allah SWT, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Bagaimana Al-Quran turun di bulan Ramadan? Padahal saya pernah baca dari riwayat kok ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum itu kan turun ketika Rasulullah wukuf di Padang Arafah. Itu kan bulan Dzulhijjah. Jawabannya sebentar dulu. Yang dimaksud Al-Quran turun di bulan Ramadan itu adalah Al-Quran turun dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia itu secara gelondongan semuanya turun ke langit dunia pada malam yang dinamakan Lailatul Qadar. Kemudian dari langit dunia turun kepada Rasulullah secara berangsur-angsur selama 23 tahun sesuai dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian. Itu yang dimaksud. Jadi ayat yang menyebutkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, Lailatul Qadar, artinya Allah turunkan dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia pada malam yang dinamakan Lailatul Qadar. Diturunkan ke langit dunia itu Baitul Izzah, namanya Baitul Izzah. Kemudian turun ya ke langit, dari langit dunia kepada Rasulullah itu secara bertahap, secara berangsur selama 23 tahun. Makanya orang-orang kafir Quraisy mereka mengatakan, loh kenapa Al-Quran kok turunnya beda dengan kitab sebelumnya Injil dan Taurat? Kenapa gak turun gelondongan langsung pada Rasulullah? Mereka tanya mau apa? Adakah Al-Quran diturunkan secara gelondongan mereka mau beriman? Apa kalian mau beriman? Ini hanya alasan saja untuk tidak beriman. Ya. Wong mereka saja dulu orang Yahudi juga gak beriman dengan Taurat kok. Ya. Mereka juga gak beriman dengan Injil. Kenapa kalian menanyakan kenapa Al-Quran itu kok turunnya bertahap bukan secara gelondongan langsung? Ini pertanyaan hanya sifat ingin lari untuk tidak mau mengikuti Al-Quran. Tapi ternyata hikmah Al-Quran turun secara berangsur banyak sekali. Di antaranya adalah seperti Allah sebutkan, kadzalika linutsabbita bihi fuadaka. Seperti itu memang kami turunkan untuk kami kokohkan hatimu. Yang namanya sesuatu kalau datang dengan bertahap kan mudah diserap, mudah difahami, mudah diamalkan daripada langsung angel, sulit, berat. Kemudian juga yang namanya peristiwa dan kejadian kan datang silih berganti, yang orang butuh tahu apa sih hukum ya peristiwa ini, maka turun ayat menjelaskan peristiwa tersebut. Kemudian dengan Al-Quran turun secara berangsur akan ngangeni. Akan apa? Ngangeni. Beda dengan kalau itu turun secara langsung. InsyaAllah nanti akan kita sebutkan seperti apa salaf dalam tilawatul Quran. Kalau anda misalnya bisa menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan, sekali hatam Masya Allah, dua kali hatam, wah Masya Allah, tiga kali. Tapi tunggu dulu, jangan merasa sing paling akeh aku ge, yang paling banyak sudah tiga kali khatam. Tuh Al-Imam Syafi'i menghatamkan di bulan Ramadan sittina khotmah, 60 kali khataman. Khatam bener loh, kan khatamannya khatam betul-betul dari Al-Fatihah sampai An-Nas, 60 kali Imam Syafi'i. 60 kali khatam berarti sehari dua kali khatam. Ya, karena memang bacaannya beliau apal dan ya luar biasa. Betul-betul dimanfaat untuk bahasa Quran. Kalau dia mengatakan, "Lah, apa boleh bahasa Qurannya gitu? Kan tersebelum hadis mangqara al-Qur'ana fi aqall min salasin lam yafqah." Barang siapa yang ngatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari, enggak mudeng dia dengan isinya. Hadisnya sahih. Sebagian ulama jawab, ya hadis tadi sahih betul. Orang yang baca Al-Quran ngatamkan Al-Quran kok kurang dari 3 hari, gak mudeng, gak ngerti isinya. Tapi ini lain Jo, ini bulan Ramadan. Ya ini bulan Ramadan yang dinamakan Al-Quran lain ya. Sehingga ketika ada ulama yang menghatamkan dalam sehari sekali atau lebih dari sekali, bukan berarti dia enggak ngerti hadis tadi, dia ngerti insyaallah, tapi karena ini bulan Ramadan kondisinya lah lain, karena itu bulan ya dinamakan Syahrul Quran. Insyaallah kita lanjutkan ya nanti ya, kita sepersu sampai di sini. Wallahu taala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.